juga tidak patah hati memilih untuk mempersulit, bisa juga untuk mempermudah. Aku, kamu, dia tidak harus bicara. Aku, kamu, dia tidak perlu menjelaskan cinta. Aku, kamu, dia. Berpikir menghindari rasa daripada jadi saling sindir.